mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa seekor kambing yang telah dimasak, ya, lalu diracuni, diberi racun. Fa'akala minha, lalu Nabi memakan sebagian daging kambing tersebut. Faji abiha, lalu ketika Nabi mengetahui, merasakan ada racun pada daging yang diberi oleh wanita Yahudi tersebut, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk mendatangkan wanita tersebut menghadap Nabi. Faqilah, maka ada sahabat yang mengatakan, ala naqtuluha, perlukah wahai Nabi kita membunuh wanita tersebut? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, la, jangan. Qala, kata Anas bin Malik, famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku senantiasa mengetahui bahwasanya masih ada sisa racun pada langit-langit mulut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini mengisahkan tentang upaya pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wanita Yahudi. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, wanita Yahudi ini mencari tahu bagian mana dari daging kambing yang disukai oleh Nabi. Maka barakallahu fikum, dikabarkan kepada wanita tersebut, az-zira'ul yumna al-amamiyah, daging kambing yang disukai Nabi itu ada pada bagian sampil kanan yang depan, ya. Barakallahu fikum. Jadi bagian kanan tapi yang depan. Itu yang disukai oleh Nabi. Maka dengan mengetahui hal itu, wanita Yahudi tadi ingin membunuh Nabi, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan yang memakan daging yang telah diracuni tersebut, ada sahabat ketika itu makan bersama Nabi adalah Bishr ibnul Barra. Bishr ibnul Barra. Bishr ibnul Barra ini kalau tidak salah meninggal. Barakallahu. Maka ketika didatangkan wanita tersebut menghadap Nabi setelah meracuni, maka Nabi bertanya, aradti bima sanakti. Apa yang kamu inginkan dari perbuatanmu ini? Maka wanita tersebut mengatakan, aradtu an kunta kadziban. Aku menginginkan bahwasanya kamu itu adalah pendusta, bukan nabi. Ayyurihanallahu minka, supaya kami beristirahat, nah, supaya Allah membuat kami beristirahat darimu. Ini kata wanita Yahudi. Menginginkan nabi itu bukan nabi, pendusta. Barakafikum. Kemudian barakafikum, kata wanita tadi, wa in kunta shodiqon falayadurroka. Kalau ternyata engkau itu adalah benar, bukan nabi, engkau adalah nabi, benar, falayadurroka, maka racun tersebut tidak membuat kamu madorot, yakni tidak langsung meninggal. Wa qad afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam memaafkan wanita tadi, tidak dibunuh. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kisah hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, jawazu qabulil hadiyati minal musyrikin. Bolehnya menerima hadiah dari non muslim. Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik, ahlul kitab atau non muslim. Tapi ingat, hadiah tersebut bukan hadiah yang mengandung madorot, seperti hadiah yang haram, alat musik, salib, patung-patung, itu tidak boleh, jangan diambil. Tapi kalau hadiahnya adalah perkara yang bisa digunakan, makanan, ya, atau yang lain-lain, maka boleh. Terkait makanan, barakallahu'alaikum, seorang muslim dikasih makanan atau makanan yang berupa makanan sembelihan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maka boleh diambil, boleh dimakan. Kita tidak perlu menanyakan kamu tadi bismillah atau tidak. Tidak perlu. Karena makanannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu halal untuk muslim. Tapi kalau terang-terangan Yahudi Nasrani tadi ketika dia menyembelih mengucapkan bismi Isa misalkan, dengan nama Isa lalu menyembelih, maka jelas jangan dimakan. Tapi kalau tidak jelas, ya, maka hukum asalnya sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kaum muslimin. Dalilnya adalah surat Al-Ma'idah ayat kelima. Surat Al-Ma'idah ayat kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'amul ladhina utul kitab hilul lahum. Atau wa ta'amul ladhina utul kitab hilul lakum, wa ta'amukum hilul lahum. Dan makanan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu halal untuk kalian, dan makanan kalian, sembelihan kalian juga halal untuk mereka. Ini ahlul kitab. Tapi kalau selain ahlul kitab, agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, Paganisme, Komunisme, ya, maka jangan diambil. Barakallahu. Kecuali kalau memang beli di pasar kelihatan, ya. Tapi kalau ikan tidak perlu disembelih, halal. Bangkai ikan itu halal. Sebagaimana sabda Nabi tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Ya. Semua ikan laut kalau sudah jadi bangkai maka halal. Tidak perlu di sembelih kecuali bangkai kapal, tidak boleh dimakan, ya. Barakafikum. Faedah yang kedua pada hadis tersebut, raddu aqidati man taqada minad dullal annan nabiyya alaihi salatu wasalam alima atau kana ya'lamul ghaib. Pada hadis tersebut ada bantahan terhadap keyakinan yang mengatakan bahwasanya Nabi mengetahui perkara ghaib. Jadi pada hadis tersebut itu bantahan untuk kelompok yang mengatakan Nabi itu mengetahui perkara ghaib. Dari sisi mana? Dari sisi barakallahu fikum, seandainya Nabi tahu perkara ghaib, niscaya tidak dimakan daging tersebut yang mengandung racun. Demikian pula ketika perang Uhud, barakallahu fikum, niscaya Nabi akan menghindar dari tembakan tombak yang akhirnya barakallahu fikum, karena Nabi memang tidak mengetahui perkara gaib, akhirnya Nabi terluka. Tentunya Nabi akan menghindar sebelum tombak tersebut melayang ke arah Nabi. Kalau memang Nabi mengetahui perkara gaib. Banyak dalil yang mengatakan bahwasanya hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Adapun di kalangan para nabi, para rasul yang mengetahui perkara gaib itu dikarenakan mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya tidak mengetahui. Dalilnya adalah surat Al-Jin ayat ke-26 dan 27. Dalil yang mengatakan bahwasanya hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Adapun para rasul mengetahui perkara gaib itu dari Allah. Seperti hari kiamat, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi, terjadinya ini dan itu. Itu semua perkara gaib. Namun diberitakan oleh Nabi karena Nabi mengetahuinya dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu. Dalam surat Al-Jin ayat ke-26 dan 27 Allah berfirman, "Alimul ghaib." Dialah Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Fala yuthiru ala ghaibihi ahada, maka Allah dia tidak menampakkan perkara gaib kepada seorang pun illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada hambanya yang diridhoi dari kalangan rasulnya. Maka para dukun tidak mengetahui perkara gaib. Loh, mengetahui perkara yang anu, barang yang hilang ini. Barang yang hilang kan sudah terjadi. Ya gampang, kalau meminta tolong pada jin, berarti bukan mengetahui perkara gaib, karena minta bantuan jin. Ya. Seperti kita di sini minta tolong teman kita yang di Surabaya, ya, apa yang ada di sampingmu sekarang di sana, sedang apa, taklimnya membahas apa, tahu karena ada teman kita di sana. Berarti ya kita ini tidak mengetahui perkara gaib, melainkan dari teman kita. Ya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Ya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, subutu hulukil afwi wasofhi anin nas, pada hadis tersebut ada penetapan akhlak yang mulia, ada dalil terkait akhlak yang mulia, yakni memaafkan dan memberikan ampun dari kesalahan manusia. Ketika para sahabat di antara mereka mengatakan ala naqtuluha, perlukah kami membunuh dia wahai Nabi? Membunuh wanita Yahudi tadi yang telah meracuni Nabi. Maka Nabi menjawab, la, tidak perlu, jangan. Akhirnya didakwahi oleh Nabi, ya. Ditanya, ya, barakallahu fikum, apa sebabnya? Kemudian, barakallahu fikum, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, qala, beliau berkata, haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, qala, beliau berkata, haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham, an Wahb bin Ibni Kaisan, dari Wahab Ibni Kaisan, qala, beliau berkata, sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqul alal mimbar, kata Wahab bin Kaisan, aku mendengar Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, pernah berkata di atas mimbar membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat ke-199, khudzil afwa, jadilah pemaaf, yakni iqbil a'dharan nas, ambillah udzur manusia, yakni berilah udzur kepada manusia. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah manusia dengan al urfi. Al urfi al ma'ruf min ta'atillah wa huwal ihsan ilan nas, yakni perbuatan yang ma'ruf berupa ketaatan kepada Allah, yakni berbuat ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia ada tiga, ya. Badlun nada, wakaful adha, watoliqatul wajah, mengerahkan segenap kebaikannya, segenap kemampuan untuk memberikan manfaat kepada manusia, baik ilmunya, tenaganya, pikirannya, ide-idenya, bantuannya pada perkara kebaikan. Wakaful adha, kemudian menahan gangguan kepada manusia. Tidak mengganggu dengan lisannya, baik itu tetangga, masyarakatnya, temannya. Kemudian barakafikum, tidak mengganggu juga dengan anggota badannya. Wa taliqatul wajah, dan ihsan kepada manusia adalah bermuka manis ketika bertemu. Yakni barakallahu fikum, pada sesama muslim, yang kalau muslim dengan muslimah boleh kalau itu adalah mahramnya. Barakallahu. Wa a'rid 'anil jahilin. Kata Abdullah bin Zubair membawakan firman Allah surah Al-A'raf ayat ke-199 199 wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yakni barakallahu fikum disebutkan dalam tafsir Iqbil ayyuhan nabi, anta wa ummatuk, terimalah wahai nabi darimu, untukmu dan untuk umatmu, al-fadla min akhlaqin nas wa a'malihim, keutamaan dari akhlak-akhlak manusia dan amalan-amalan mereka. Wala tatluk minhum ma yasukku alaihim hatta la yanfiru, dan janganlah engkau menuntut mencari-cari sesuatu yang bisa memberatkan mereka sehingga mereka lari. Wa'mur bikulli qawlin hasanin wa fi'lin jamil, dan perintahkanlah dengan semua ucapan yang baik dan perbuatan yang indah. Wa'arid anil jahilin, yakni wa'arid an munaza'atis sufaha wa musawatil jahli al-aqbiya wa musawatil jahalati al-aghbiya, dan berpalinglah dari perdebatan dengan orang-orang bodoh, dan melayani orang bodoh yang tidak berakal, yakni berpaling dari orang yang bodoh. Barakallahu. Qala, maka Wahab bin Kaisan mengatakan, wallahi ma amara biha an tukhadha illa min akhlaqin nas, wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibatuhum. Demi Allah, kata Wahab ibnu Kaisan, demi Allah, tidaklah Allah memerintahkan dengannya untuk diambil kecuali dari akhlak manusia. Maksudnya akhlak yang ada pada manusia itu sebagiannya adalah pemaaf. Wallahi la akhudhannaha minhum ma sahibatuhum. Demi Allah, aku akan mengambil, menjadikan ayat tersebut sebagai nasihat, ya, selama aku bermuamalah dengan mereka, dengan manusia. Jadi barakafikum, Wahab bin Kaisan ini menjadikan surat Al-A'raf ayat ke-199 sebagai nasihat untuk menjadi pemaaf ketika bermuamalah, ketika barakallahu fikum berhubungan dengan manusia. Barakallahu fikum, pada hadis tersebut, ya, faedah yang bisa diambil adalah keutamaan memberi maaf Kemudian keutamaan amar ma'ruf dan keutamaan bagi orang yang berpaling dari orang yang jahil. Barakah fikum. Ketika orang berpaling dari orang yang jahil, maka hal ini meminimalkan permusuhan di antara manusia. Kalau melayani orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang agama, yang kemudian berkafikum mengajak debat, dan kita tidak melayaninya berkafikum, maka meninggalkan berpaling dari orang yang bodoh merupakan sikap yang terbaik. Barakallahu. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu, haddatsana Muhammad ibnu Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, qala, beliau berkata, akhbarana Muhammad ibnu Fudail ibni Ghazwan, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail ibni Ghazwan an Lais, dari al-Imam Lais, an Tawus, dari Tawus, an ibni Abbas, dari ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, alimu wa yassiru wa la tu'assiru, wa idza ghadaba ahadukum fal yaskut. Alimu, ajarkanlah kepada manusia. Wa yassiru, dan permudahlah oleh kalian. Wa la tu'assiru, dan jangan mempersulit. Wa idza ghadaba ahadukum, kalau di antara kalian marah, fal yaskut, maka diamlah. Maka diamlah. Hadis ini derajatnya sahih li ghairihi. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama, anjuran untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Anjuran untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Berarti sebelum mengajarkan harus belajar. Nabi saja sebelum menjadi nabi belajar dari malaikat Jibril alaihissalam. Ketika di Gua Hira, Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha menciptakan. Nabi tidak mau awalnya, karena memang tidak bisa membaca. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya dipaksa oleh malaikat Jibril, akhirnya membaca. Dan Allah berfirman, khalaqal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajari manusia perkara yang tidak dia ketahui. Berarti barakallahu fikum, kita harus belajar sebelum mengajari. Dan mengajari manusia dari apa yang dia mampu, dari ilmu agama barakallahu fikum memiliki banyak keutamaan, ya. Barakallahu fikum. Dan pada hadis ini diambil faedah juga supaya memberikan kemudahan kepada manusia, jangan mempersulit. Karena Nabi mengatakan yassiru, permudahlah. Oleh karena itu kalau kita memberikan pertolongan, ketika ada orang minta tolong, permudah, jangan persulit. Ada orang ingin buat SIM, sudah bisa nyupir mobil, nyetir sepeda motor, masih dipersulit sampai 20 kali tidak selesai, tidak lulus. Barakallahu fikum. Maka seperti ini menyelisihi. Menjadi orang yang memiliki kedudukan, maka permudah urusan saudara kita. Dan Nabi mengatakan wala tu'assiru, jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Mau izin ini disuruh ke sana dilempar. Ketika sudah didatangi, lempar lagi ke sana, terus itu dipersulit. Akhirnya menjadi mulus karena ada fulus. Dia tidak ada fulus, otaknya otak bulus. Ya. Memang barakallahu fikum, orang kalau jauh dari ilmu ya menjadi mulus karena ada fulus, ada uang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faedah yang bisa diambil adalah obat ketika marah, yakni fal yaskut, kata Nabi. Hendaknya dia diam. Ada juga barakallahu fikum obat ketika marah selain diam. Ya, ketika dia marah dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Ketika dalam keadaan duduk, dia masih marah, belum pergi marahnya, maka hendaknya dia berbaring. Sebagaimana disebutkan barakallahu fikum pada hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'." Walaupun ada yang mengatakan hadis ini sahih, apa dhaif, tapi ada yang mensahihkannya. Apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya duduk. Kalau ketika duduk marahnya pergi, ya sudah. Wa illa, kalau ternyata ketika duduk marahnya belum hilang, fal yattaji, maka hendaknya dia berbaring. Ini diantara barakallahu fikum ilajul ghadab, yakni barakallahu fikum obat untuk terapi ketika marah. Dan marah itu ada dua, marah yang tercela dan marah yang terpuji. Yang tercela itu adalah marah yang padanya tidak boleh dia marah pada perkara tersebut. Jadi barakallahu fikum, dia marah pada urusan ya yang pribadinya itu disinggung namun membalas dengan kedzaliman, maka tidak boleh. Atau marah pada perkara yang dia marah dikarenakan ada keharaman yang hilang darinya. Dia mencuri barang, ternyata gagal, dia marah. Adapun marah yang terpuji adalah marah pada perkara yang Allah dan Rasulnya marah pada perkara itu. Ketika agama direndahkan, agama Islam direndahkan, dihina, Allah dan Rasulnya marah, maka kita marah, boleh. Maka ini terpuji barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jadi obat marah adalah ketika orang itu marah, khawatir terjatuh pada marah yang tercela, maka dia berta'awud, berta'awud kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ditambahi min hamsihi wa nafkhihi wa nafthi. Kok masih marah belum hilang? Berwudu. Masih marah barakallahu fikum, maka dia diam. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti merobek-robek pakaian, kantong baju, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut, bergulung-gulung di tanah, ya, melempar-lempar piring, gelas, terbang semuanya. Kemudian kalau dia dalam keadaan berdiri, maka hendaknya duduk. Ketika dalam keadaan duduk masih marah, maka hendaknya dia berbaring. Kalau berbaring masih marah, maka hendaknya dia pindah tempat. Barakallahu, pindah tempat. Kalau masih marah, ya baca Al-Quran, ambil Quran, barakallahu. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini barakallahu fikum. Al-khulasah, kesimpulan dari ini semua adalah bahwasanya memaafkan kesalahan orang lain adalah akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hifdzakumullah barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Orang wanita dan istri